Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'amma ba'an. Baik, kita masih pembahasan tentang maf'ul mutlak atau masdar dan pengganti-pengganti. Amran yang kelima, ba'ayyin an-na'ibanil masdari fi ma ya'ti. Tentukan pengganti masdar dari apa yang berikut itu. Al-awwal iqra summa tarjim summa bayyin. Wa ayyin. Bos. Awal jadi tadi dilakukan pada salat ibra salatan muati. Salat tanpa tasdid. Fasalli tanpa tasdid. Fasalli salata. Salata muati. Salat pertama dalam hadis apabila engkau salat. Apabila engkau. Apabila engkau berdiri dalam salatmu. Maka sholat langkah seperti sholatnya orang yang akan berpisah. Syaitnya mana? Sholat. Sholat aja. Kenapa? Sifat. Sifat. Sifat dari apa? Kalau sifat itu masdarnya dibuang. Seperti fahim tu dasar jayidan. Sifat dari masdar yang dibuang ini fahman jayidan. Bukan sifat itu. Hah? Yang mana? Yang 8. Mengganti masdar. Muradif, muradif dari apa? Muradifnya kalau kumtu wukufan, nah itu muradif. Bantu apa Lukman? Masdar lagi. Masdar ilaki fil istiqaq. Masdarnya apa? Terus? Masdar aslinya apa? Anda ya Fana, Baluk Mak. Adat mana bilangannya? Bilangan tu ya 3, 4, 2 gitu. Raisa, tinggal dipilih aja. Muradif salah, adat salah. Masdar yulaki fil istiqaq kurang tepat. Isim masdar. Isim masdar. Nah. Masdarnya apa ini? Masdarnya tasliyatan. Tasliyatan. Nah, maksan. Salla yusalli tasliyatan. Nah, isim masdar itu mas yang berkurang jumlah apa hurufnya lebih sedikit daripada masdar. Seperti tawaddu'a wudu'an. Tawaddu'a ya tawaddu' tawaddu'an. Nah, jadi masdarnya itu tasliyatan, tapi di sini digunakan dengan isim masdar yaitu sholatan. Tani, Baik Ibrahim. Dan pala tamilu kulla. Pala. Pala tamilu kulla maili. Kullal. Kullal maili. Dua. Maka janganlah. Maka janganlah. Kalian condong dengan seluruh kecondongan. Syaitnya mana? Maili. Maili. Syait apa itu Maili? Pengganti masdar itu ada 8 itu loh. Halaman sebelumnya. Bukan mailnya. Mail majrur. Syaitnya adalah kulla. Lafat kul, ba'at, yang diidhofahkan kepada masdar. Nah, salis. Artinya pembaca ini, kore ini, membaca bacaan yang tidak membaca, tidak membaca, tidak membacanya selainnya. Saking bagusnya ya, tidak bisa membacanya selain dia sendiri. Yang al-qari, hadal-qari, pembaca ini, qari ini membaca sebuah, dengan sebuah bacaan yang tidaklah membacanya selain dia. Syaitnya mana? Tilawatan. Indah ya Abu Usman, syaitnya mana? Yang mana? Kalau tilawatan itu masdar, maful mutlak ya Abdillah. Bukan itu yang di ada. Ada qari. Ada saja ya itu. Baik, Abu Usman. Ya telu. Oh, ya telunya. Hanya itu. Domirnya. Domir ha itu kan kembali ke mana? Ke tilawatan. Qari' mudzakkar. Domirul a'idu ilaihi. Domir yang kembali kepada masdar. Ijtahadtu ijtihadan lam yajtahidhu. Asalnya haknya itu. Kembali kepada ijtihadan. Sama dengan di sini. Tilawatan la yatluha. Ha kembali kepada tilawatan. Domir yang kembali kepada masdar. Difahami ya Fana Abdillah. Jadi bukan tilawatannya. Kalau tilawatan itu masdar. Kalau syahidnya pengganti masdar adalah domir ha. Indah ya Pak Usman. Rabi'. Ayya kitabin. Ayya kita badan nak mafam. Kita berapa yang engkau tulis? Syaitnya mana? Ayya. Kul ba'at ay yang diidhofahkan kepada masdar kita batin. Khamis. Khamis. Nahnu naqussu 'alaika ahsana al-qasas. Kami akan membacakan kepadamu sebaik-baik kisah. Kisahkan, mengisahkan. Kalau kami biasakan kepadamu sebaik-baik bisa. Sayangnya Ahsana. Sifat. Nah. Sadis. Sadis. Waskuri isma Rabbika. Wad. Waskuri isma Rabbika. Watabattal. Watabattal. Watabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan nama Rabbmu. Nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Nah, syaitnya? Syaitnya watabattal ilaihi tabtila. Mana yang menggantikan masdar? Mana yang menggantikan masdar? Oh, banyak banget. Satu saja. Tabatalnya, wa ilaihinya, wa tabtilan. Nah, kalau dibaca semua, yo. Iya, tabtilannya. Nah, kenapa dia menggantikan masdar? Masdar yulaki hifil. Istiqaq masdarnya tabattal lah, Pak. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ulan. Masdarnya tabattulan. Kalau tabtilan itu fi'ilnya apa? Taf'ilan. Berarti fi'il madinya apa ini? Apa Pak Azam? Taf'ilan, fi'il madinya apa? Masdarnya taf'ilan, fi'il madinya apa? Kalau fi'il madinya apa, masdarnya apa? Gampang. Sudah ketemu fi'il madinya, masdarnya apa kan tinggal ngurutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, masdar taf'ilan ini fi'il madinya apa? Wazannya taf'ilan. Ubaidah. Af'ala yuf'ilu. If'alan. Oh, wazannya taf'ilan kok. Alhamdulillah. Pertanyaannya yang taf'ilan. Fi'il madinya apa? Tafa'ala. Tafa'ala tafa'alu. Nggak ketemu. Mbak Sofia. Fa'ala yufa'ilu. Taf'ilan. Jadi fi'il madinya apa ini? Battala. Yubattilu tabtilan. Sehingga tabtilan itu bukan masdar dari tabattal. Karena masdarnya tabattal adalah tabattulan. Nah, sehingga dia naib anil masdar. Masdar yulaki fil istiqaq. Berikutnya, Aba Azam. Hadatu isrina hadatan. Aku haji. Telah berhaji. Aku telah berhaji. 10. Isrin wa 10. 20. Masya Allah. 20 haji. Padahal antri ini satu kali haji berapa? 10 tahun. Nah. Syahidnya mana? Isrina. Maksud yang mana ini? Ada duhu nah bilangannya. Terus. Amin. Atu aminu akhoka hadhi muamalah. Apakah engkau bermuamalah dengan saudaramu dengan muamalah seperti ini? Sayatnya mana? Hadhihi. Ini isyarah. Muamalah sebagai apa? Nah, badal dari hadi. Tasik. Dua yang terserai berai. Dua yang terserai berai setelah keduanya menyangka. Menyangka dengan sebenarnya prasangka. Sebenarnya prasangka bahwasanya tidak akan. Bahwasanya keduanya tidak akan. Bertemu. Kulladhanni. Kulladh diidhofahkan kepada masdar. Nakro al awalu fil hadithi idza kumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in. Fil hadithi idza kumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in. Thani fala tamilu kull al mayli. Thalith يطلو هذا القارئ تلاوة لا يطلوها غيره. الرابع أي كتابة تكتب. الخامس نحن نقص عليك أحسن القصص. السادس واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. السابع حججت 20 حجة بفضل الله تعالى. الثامن أتعامل أخاك هذه المعاملة. التاسع قال الشاعر وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يدنان كل الظن أن لا تلاقيا. Di sini qad masuk ke fi'il mudhari' diartikan apa tadi apabila tahqiq ya, karena masuk ke waktu jalalah Allah. Asadis, ikra ya Bapak Sofia. Asadis, takmir hari ini jenggata kajetku diwakuli mutlak yang perlu ala adat lau takdir. Nah, tiga fungsi maful mutlak. Sempurnakanlah kalimat sajad tu dengan maful mutlak. Yang pertama untuk menunjukkan bilangan, yang kedua jenis, yang ketiga untuk menguatkan. Yang al adat ya Bapak Sofia. Sajdatain atau sajdatan, fa'latan, terus yang nao? Sajdatu? Mana maksudnya? Sujud dan tawilan, diberi sifat atau diidhofahkan. Yang diidhofahkan? Mana mudofilahnya?